ku terlarut dalam anganku. Terhanyut ku terbuai dalam mimpi indahku. Ku tatap bintang-bintang, hiasi indahnya malam. Temani diriku terbangkan hayalku. Oh, ku ingin engkau dalam pelukku saat ini. Berikan cintamu hanyalah untukku. Berpaling dariku agar ku rasa bahagia dalam hidupku selamanya. Adakah perasaanmu seperti dia?